Iya, Metro Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami dan tawaran menarik untuk Anda ya. Business intelligence ini kita perlukan dalam bisnis dan silakan saja Anda boleh share juga di 0816924924. Telepon sudah kita buka ya di 6339160 luar Jakarta 0810 Pas FM. Nah, tadi udah disampaikan oleh Bang Kafe mengenai filosofinya sendiri dari yang namanya intelligent ini. Jadi, adalah penggunaan spy aja udah dari zaman bala sana deh, dari negeri Tiongkok sana. Nah, Bang, sebenarnya seberapa penting sih kita punya intelligent ini, Bang? Kalau kita mau selangkah daripada kompetitor kita dan kita mau memenangkan setiap pertempuran di pasar, ya, intelijen itu bukan sesuatu yang boleh ada boleh kagak, tapi wajib gitu loh. Oh, ini tidak bisa ditawar ya? Harus ada. Iya, kalau iya, kecuali Anda kagak mau bertarung gitu, mau diem aja gitu loh, boleh aja Anda kagak punya intelijen gitu loh. Tapi kalau Anda mau bertarung gitu loh, itu Anda harus punya intelijen gitu. Jadi misalnya dulu waktu saya masih kerja di Hero Supermarket, kita punya satu divisi itu yang kerjanya kerjanya itu tidak lain dan tidak itu nyatetin harga di tempat-tempat kompetitor. Kerjanya cuma gitu doang. Mengamati. Bukan mengamati, nyatetin. Nyatetin gitu loh. Sehingga sore hari kita udah tahu gitu loh pergerakan harga gitu. Dan kita selalu curiga lah kalau misalnya ada beberapa produk gitu loh yang tiba-tiba di kita belum naik tapi di tempat lain udah naik gitu. Atau beberapa produk yang di tempat kita gak turun, di tempat lain turun gitu. Jadi kita membaca tren gitu. Oke. Bisa dikenali gak orang-orang ini? Takutnya nanti kita punya intelijen kita ketangkep lagi di luar sono, gimana tuh, Bang? Ya, sering. Sering ya? Jadi kan dulu kalau cerita di divisi intelijen kita gitu kan, dia kan pergi ke supermarket nyatet-nyatet harga gitu loh. Kan sering dong. Lama-lama satpam dibuntutin. Ini orang ngapain? Setiap rak dikunjungi. Berarti harus ada cara-cara yang cantik dong untuk menjadi seorang intelijen ini. Beli kagak. Nyatet doang. Oke, okay. Berarti ada resikonya ya, Bang? Iya, tapi kan kalau zaman sekarang kan lebih ini ya, zaman sekarang tuh lebih canggih. Soalnya kan kita mau motret gitu ya, dulu kan nggak bisa. Kan nggak boleh masuk kamera. Iya, tapi kan sekarang ada handphone. Iya juga ya. Iya, jadi makanya tugas intelijen, Anda bisa bayangkan tugas intelijen tahun 80-an, handphone kita belum ada kamera. Itu juga belum ada tahun 80-an. Iya. Jadi makanya itu menjadi sesuatu yang benar-benar sangat interesting gitu loh. Dan intelijen itu cara menyiasatinya menarik gitu loh. Saya banyak belajar tentang business intelijen pada waktu tahun 80-an itu gitu loh. Dan saya diajari banyak sekali tentang cara business intelijen. Kadang-kadang gitu loh ya. Misalnya kita di Indonesia tuh yang menjadi parahnya itu tidak ada statistik. Kagak ada statistik dan kagak ada catatan gitu. Jadi misalnya begini, satu hari saya pernah dibilangin sama bos saya, kita mau bikin satu produk gitu kan, gitu loh. Coba kamu cari data gitu loh, kompetitor kita tuh udah bikin produk kapasitas dan ininya berapa banyak gitu. Mau nyari di mana gitu kan? Kan cuma ada dua gitu kan. Kita bajak orang yang tahu gitu, kepala pabriknya tahunya. Tapi kan mahal gitu ngebajak kepala pabrik dan segala macam gitu loh. Nah, terus kalau nggak bisa bajak kepala pabrik gitu loh ya, mau nggak mau kita pakai ini deh, pakai cara deh gitu loh. Saya pergi ke tukang ini, ke tukang botol gitu loh. Saya tanya, saya mau bikin produk nih, produknya gini. Terus dia nanya, kan tukang botolnya, produk ini. Terus kita bilang, oh itu yang mirip produk anu gitu loh. Gitu loh. Terus udah gitu deh. Karena dia kan nafsu dong kita mau bikin ini. Itu gue ngomong minimum order dan segala macam. Terus kitanya letak loh. Emangnya si anu itu pesannya sebulan terlalu banyak. Bisa dikasih tuh. Tapi itu kagak bisa. Gak bisa ini. Apa. Kagak bisa langsung kita percaya. Biasanya saya mengkonfrontir dengan tukang tutup botol. Dan kemudian tukang yang membuat label. Jadi saya dapat masukan kan dari tukang botol, tukang tutup botol, dan tukang label. Nah dari situ biasanya secara persis saya tahu tiap bulan dia bikinnya berapa banyak. Ini udah kategori cara men-set up belum nih, Bang? Mensiasati intelligent. Okay. Biasanya gitu. Yeah. Itu adalah salah satu di antaranya gitu loh. Nah dari situ kita tahu kekuatan musuh gitu. Oh dia produksinya sekian. Sehingga kita tahu gitu loh. Berapa besar sih distribusinya. Gitu. Dari segi biaya sendiri untuk kita memiliki bisnis intelligent ini berarti bisa mahal, bisa murah juga ya? Bisa sangat mahal. Bisa sangat murah. Tapi yang paling penting kan harus ada orang yang compiling, ada compiling datanya dan informasinya. Nah, yang paling penting adalah kita jangan sampai terjebak untuk mengcompile semua data dan semua informasi karena nggak penting. Jadi yang kita harus compile dan yang harus kita himpun data-data intelijen itu adalah data yang memang menguntungkan kita, informasi yang menguntungkan kita. Duh, kenapa Bang gak boleh ngumpulin semua data? Padahal kan mereka juga udah kerja keras untuk, wah semua data ini masuk, data itu masuk, data. Tapi justru kita ini gak boleh menerima semuanya. Gitu. Iya, ada data-data kan yang insignifikan, yang kagak ada gunanya juga gitu. Maksudnya tidak terlalu berpengaruh lah gitu loh. Jadi data-data itu biasanya kita, daripada, kalau enggak nanti semua data mau kita kolek dan kita analisa, kita gak punya waktu untuk menganalisa dan data itu. Apakah artinya si... tim dari bisnis intelijen kita ini pekerjaannya kurang lebih kayak detektif swasta gitu? Iya, benar. Jadi memang set up sebagai intelijen unit. Gitu. Okay. Jadi misalnya umpama ya di beberapa perusahaan gitu loh, itu ada unit intelijen yang membeli produk kompetitor, kemudian dibawa dites di pabrik gitu loh. Dites di pabrik, kemudian dites kekuatannya, dites rasanya, dan seterusnya. Kenikmatannya, kualitasnya, gitu. Jadi, ada unit intelligence seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa jangan-jangan produk kita itu terlalu mahal, gitu loh. Karena spesifikasi kita terlalu tinggi. Padahal di pasar itu yang dikehendaki masyarakat adalah produk yang cukup murah mungkin dan spesifikasinya tidak begitu tinggi. Nah, kalau kita tahu seperti itu, ada kesempatan bagi kita untuk menurunkan spek. Itu mah rata-rata orang di sini, Bang, maunya barang bagus, kualitas bagus, harganya kalau bisa murah aja. Dan mahal-mahal. Oke, Mitra Bisnis, tadi kita lanjutin topik kita ya, bisnis intelijen ini. Dan kalau Anda sampai saat ini bisnis Anda masih belum mengcover atau memiliki yang namanya intelijen ini, nah bersiap-siap untuk dapat ya, untuk segera mengumpulkan dan membuat unit intelijen tadi. Okay. Kami berikan akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Silakan Anda boleh kirimkan SMS di 0816 924 924.